Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan olehnya di majlis Tauhid, pelajar kajian akidah, membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang mulia seperti ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man sabbat dahra faqad adallah. Bab tentang barang siapa yang mencela ad-dahr, masa, faqad adallah, maka sungguh ia telah menyakiti Allah Jalla wa Ala. Qala wa qawlillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan firman Allah Jalla wa Ala, wa qalu, mereka orang-orang musyrik berkata, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan di dunia dengan perjalanan waktu dan masa, kita mati dan kita hidup. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari kita dikembalikan kepada Allah Jalla wa Ala seperti yang diberitakan oleh Muhammad itu menurut mereka. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tiada yang membinasakan kita kecuali masa, perputaran masa dan habisnya perjalanan waktu, itulah yang membinasakan kita. Itulah yang mematikan kita. Maka Allah Jalla wa Ala menyatakan, wa ma lahum min ilmin in hum illa yadhunnun. Sungguh ucapan dan keyakinan mereka itu tidak dibangun di atas ilmu. In hum illa yadhunnun, melainkan dengan sangkaan, praduga belaka tanpa ilmu yang mendasarinya. Baik, qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global adalah, yukhbiru ta'ala 'anid duhriyah, dengan dhammah dal, kata asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 'anid duhriyah min al-kuffar wa man wafaqahum min musyrikil 'arabi fi inkaril ba'th annahum yaqulun laisa hunaka hayatun ghairi hayatina al-hadirah la hayata siwaha yamutu ba'duna wa yuladu al-ba'du al-akhir. Allah Jalla wa Ala memberitakan di dalam ayat ini tentang mereka ad-duhriyah. Mereka orang-orang yang menyatakan mati dan hidup kita itu adalah dengan perjalanannya masa. Ialah yang mematikan di antara kita dan ialah yang menghidupkan. Dan orang-orang yang menyepakati mereka, yang sama dengan mereka dari orang-orang musyrik Arab, mengingkari hari kebangkitan. Annahum yaqulun, Allah beritakan bahwa mereka berkata, laisa hunaka hayatun, kehidupan itu ya kehidupan dunia saja, tidak ada yang namanya kehidupan di alam barzakh. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kehidupan itu hanya ada di dunia ini. Setelah itu kita mati, selesai. Ya. Hari ini mati si fulan, besok lahir si yang lainnya. Walaysa hunaka sababun li mautina siwa mururi zamani wa takarruri al-lail wa an-nahar. Tiada sebab yang mematikan kita, sebab kematian kita, kecuali perputaran masa dan datangnya malam dan siang yang silih berganti. Kalau dia mati ya karena memang sudah jadwalnya, sudah masa yang masa hidup dia sudah habis, ya, dan masa mati dia telah datang. Ya. Mereka menisbatkan mati dan hidup kepada perputaran waktu. Ya, karena ini memang sudah tua, dia sudah sakit, ya mati. Ya. Faraddallahu alaihim bi annahum laisa lahum hujjatun ala hadzal inkar. Maka Allah Jalla wa Ala membantah anggapan mereka, orang-orang kafir dan musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari adanya kehidupan alam barzakh dan kehidupan di hari kiamat di dalam syurga dan di dalam nerakanya, bahwa ucapan dan anggapan mereka itu tidak memiliki landasan ilmu sedikit pun. Tidak ada hujah argumentasinya. Ala hadzal inkar illa mujarrad adh-dhanni wadh, kecuali dugaan sangkaan belaka. Jadi orang-orang jahiliyah itu suka menjadikan sangkaan sebagai landasan akidah. Adapun kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, akidah mereka hanya dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Akal, perasaan, ya, dan dugaan bukanlah landasan akidah. Karena akidah itu adalah keyakinan yang pasti di dalam hati, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wadhannu laysa bihujjah, dan praduga, sangkaan belaka, itu bukanlah landasan akidah dalam beragama. Wal mafruz fi man nafa syai'an an yuqima al burhana ala nafih. Kewajiban orang yang meniadakan sesuatu, dan dalam hal ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir meniadakan hari kebangkitan. Dan kaedah, setiap orang yang meniadakan sesuatu, dia harus mendatangkan buktinya. Yang mengatakan tidak ada hari kiamat, dia harus datangkan buktinya. Mana bukti bahwa hari kiamat itu tidak ada? Demikian juga dalam hal yang lainnya. Tidak ada hadis-hadis yang melarang ini. Buktikan. Kama anna man asbata syai'an fa innahu yuqimu ad-dalila 'ala isbatih. Sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu, baik dalam hal akidah ataukah dalam hal fikih, dalam hal halal dan haram, dia harus mendatangkan dalil terhadap penetapan sesuatu tersebut. Dan di dalam hal ini mereka enggak punya dalil di dalam meniadakan adanya hari kiamat illa adh-dhann, kecuali praduga semata. Qala munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini untuk bab ini, annaman sabbad da'ara faqad syaraka haula'id duhriyata fi sabbihi wa illam yusyarikhum fil i'tiqad. Bahwa barang siapa yang mencela masa, menisbatkan suatu kejelekan kepada masa, maka sungguh ia telah menyamai orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dikatakan, yang dinamakan sebagai duhriyah, kaum masa yang menisbatkan segala sesuatu kepada masa dan mencela masa. Wa illa misyarikum fil i'tiqad, walaupun akidahnya tidak sama dengan mereka, tetapi dari sisi ini dia telah menyamai mereka. Sehingga kata Syekh, ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, isbatul ba'thi warraddu ala man ankarah, penetapan adanya hari, penetapan hari kebangkitan dan bantahan kepada siapa saja yang mengingkarinya. Mengimani adanya hari kebangkitan, manusia dan jin akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala, dari kuburan mereka dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh Mikail alaihi salam, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun dan tidak disunat, untuk mendapatkan balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia ini dari Allah Jalla wa'ala yang maha adil lagi maha hakim. Ini salah satu dari 6 rukun iman. Barang siapa yang mengingkarinya, dia kafir murtad. Walaupun dia salat 5 waktu, walaupun dia haji, kalau dia mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembalasan dari Allah Jalla wa'ala, dia kafir murtad. Walaupun dia mengucapkan 2 syahadat dan salat 5 waktu. Allah Jalla wa'ala yang menegaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu." Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan setelah mereka mati. Allah menamakan orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan sebagai orang-orang kafir. Karena jelas-jelas dalam Al-Quran Allah katakan ada hari kebangkitan. Innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum. Orang-orang terdahulu dari kalangan manusia dan jin dan yang datang belakangan, mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah untuk suatu hari yang telah dimaklumi. Naam. Qala, yang kedua, dhammu man yansubul hawaditsa ila ad-dahr. Celaan terhadap orang yang menisbatkan kejadian-kejadian kepada masa. Ini hal yang umum, penting untuk diberikan rincian. Ada faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam hal ini. Ya, saya bacakan dari kitab Li'at-Tamhid, mohon disimak ya. Kapan penisbatan suatu kejadian kepada dahr, kepada masa itu tercela dan kapan tidak tercela. Kata beliau, wasabbud dahr yang qasimu ila thalathati aqsam. Mencela masa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, an yaqsud al-khabar al-mahdha dun al-lawm, fa hadha jaiz. Dia menisbatkan sesuatu yang tidak ia sukai kepada masa sebagai pengkabaran. Sekadar mengkabarkan semata dun al-lawm, tanpa mencela masa. Fa hadha jaiz. Ini boleh contohnya. Dia mengucapkan ta'ibna min syiddati hur hadha al-yawm aw burdi. Capek sekali kita hari ini, karena panasnya hari ini atau karena dinginnya hari ini. Wa ma syabaha dzalik. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengan ini. Dia tidak mencela masa, tetapi dia menisbatkan suatu kejelekan kepada masa sebagai kabar. Mengkabarkan, lelah sekali kita hari ini ya, karena luar biasa panas hari ini. Agak kurang enak badan hari ini karena terlalu dingin hari ini. Sebagai kabar. Sebagai kabar tanpa mencela masa. Ini boleh. Seperti ucapan Hud alaihi salam di dalam surat Hud ayat ke-77, hadza yaumun asib, ini adalah hari yang melelahkan, sebagai kabar. Bukan celaan terhadap masa. Jelas? Yang kedua kata Syekh, an yasubbad dahra ala annahu fa'il. Dia menisbatkan suatu kejelekan kepada masa dengan keyakinan bahwa masalah yang menciptakan kejelekan tersebut. Dia berkeyakinan bahwa masalah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Sehingga dia menyatakan hari ini adalah hari yang sangat panas, adalah hari yang sangat dingin, dengan keyakinan bahwa masalah yang menciptakan dingin dan panas itu, kebaikan atau kejelekan itu, bukan Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah syirik besar. Karena dia telah berkeyakinan ada pencipta selain Allah Jalla wa'ala. Maka ia kafir dengan keyakinan tersebut. Dan ini keyakinan yang ad-duhriyah dari sebagian orang-orang kafir dan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, atau di masa para nabi sebelumnya. Yang ketiga adalah an yasubba ad-dahr la li'tiqadi annahu huwa al-fa'il. Dia menisbarkan suatu kejelekan kepada masa bukan karena ia meyakini bahwa masalah yang menciptakan kejelekan atau kebaikan, tetapi ia tetap berkeyakinan Allah lah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Akan tetapi dia menisbatkan kejelekan tersebut kepada masa dengan mencela masa tersebut. Ya, karena kejelekan yang ia tidak sukai tersebut terjadi di masa tersebut, maka ini perbuatan yang haram, tidak sampai ke tingkat syirik. Ya. Kenapa haram? Ya, karena ini kedunguan dan kesesatan dalam agama, karena hakikat mencela masa, ya, dia mencela bulan ini karena bulan yang cukup panas, ya, bukan sekadar mengkabarkan ini bulan panas banget ya. Kalau sekadar mengkabarkan tanpa mencela masa tersebut tidak mengapa. Tapi kalau dia menyatakan ini memang bulan yang dia celah, dia caci maki bulan tersebut, hari tersebut, karena hari tersebut panas atau dingin, ya, yang dia tidak sukai, hakikatnya itu, hakikat celaannya itu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang mengatur masa ini. Bulan ini panas, bulan berikutnya ya lebih panas lagi, bulan yang lainnya agak dingin lebih, bulan yang lainnya lebih dingin lagi. Ya. Walaysa hadzal sabbu yukaththir, tetapi celaan ini, celaan terhadap masa itu tidak memurtadkan seseorang. Kenapa? Karena walaupun celaan dia itu bisa kembali kepada Allah, tetapi ia kata Syekh Utsaimin, illi annahu lam yasub billah ta'ala mubasyarah, karena dia tidak dikatakan orang yang mencela Allah secara langsung. Jelas? Ya, kecuali yang dia cela adalah Allah yang menciptakan masa yang ia tidak sukai tersebut. Tetapi itu adalah perbuatan yang haram. Ini tiga rincian ya, terkait penisbatan suatu hal yang tidak disukai, suatu kejelekan kepada masa. Hendaknya dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Berikutnya, qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ats-tsalitsah, faedah yang ketiga adalah annaman nafa syai'an fa huwa mutalibun bid-dalil ala nafihi kal musbit. Barang siapa yang meniadakan sesuatu, dia dituntut untuk mendatangkan bukti. Dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu dituntut untuk mendatangkan dalil. Demikian pula dalam hal lainnya dari selain perkara akidah. Ini dalam hal akidah, dalam hal ibadah dan halal dan haram. Kalau ada yang berkata dalam suatu akidah dengan suatu perkataan, baik yang sifatnya peniadaan ataukah penetapan, maka kita minta dalil. Apa dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menetapkan hal yang engkau tetapkan tersebut, atau yang meniadakan hal yang engkau tiadakan tersebut? Ini hendaknya dipegang ya sebagai dalil, sebagai pegangan dalam beragama. Demikian pula dalam bab ibadah, jika ada seorang menetapkan suatu ibadah, maka kita tuntut kepadanya dalil. Mana dalilnya? Bahwa Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ritual yang anda lakukan itu sebagai sebuah ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Atau dia meniadakannya, tidak ada ibadah tersebut. Kita katakan, apa dalilnya? Apa alasan ilmiah anda bahwa ibadah tersebut tidak ada? Ibadah tersebut tidak? Tidak ada. Demikian pula dalam hal halal dan haram. Nah, karena masalah agama adalah murni haknya Allah Jalla wa'ala. Halal dan haram, terlebih lagi dalam masalah perkara gaib, hal gaib, dalam hal aqidah, itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Kewajiban kita adalah mengimaninya dalam hal aqidah. Dalam bab ibadah, perintah dan larangan, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, menerimanya, mengamalkannya. Kalau itu perintah kita amalkan semampu kita, kalau itu larangan maka harus kita tinggalkan segera mungkin. Baik, barakallahu fik. Jadi tidak boleh menggunakan perasaan ya. Tidak boleh seorang dai biar dakwah hikmah dikit ya, biar masyarakat tidak terlalu terkejut, sayang, kasihan kalau kita langsung bilang ini haram. Dahlah kita goreng dikit ya, dikabur-kaburin hukumnya. Enggak boleh ya. Bagaimana hukum isbal? Dijawab pun putar sana putar sini, dia ingin bergelagak ilmiah, padahal orang yang berilmu menilainya sedang membingungkan masa ya, sedang membingungkan jamaahnya agar mereka ngambang keluar dari majelisnya dan mengambil kesimpulan masing-masing. Ya, masing-masing mereka mengambil kesimpulan dengan akalnya sendiri. Ya. Oleh karena kita dapat lihat terkadang sebagian orang penjelasannya itu, jangankan orang yang mendengarnya, ia sendiri sedang bingung ya dalam berargumentasi. Kenapa? Karena argumen yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf, baik itu dalam hal akidah ataukah dalam hal ibadah. Sebagian orang ketika ingin mengkaburkan hukum musik, ya, kita bisa lihat air wajahnya, gaya bahasanya, sedang kebingungan dia untuk mencari bahasa dan alasan yang dengan alasan tersebut dia masih tetap dinilai sebagai orang yang ilmiah. Tapi lah, kebenaran tidak akan pernah bisa diperangi dan dikalahkan. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf selalu menang, selalu gamblang dan jelas. Tiada yang menolaknya dan tiada yang mengkaburkannya kecuali Allah Jalla wa'ala singkapkan hakikatnya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena tersebar tidaknya kebenaran ini adalah milik di tangan Allah Jalla wa'ala, bukan dengan kelihaian kita. Betapa lihai dan betapa cerdasnya Bani Israel, orang-orang kafir. Dari semenjak Allah ciptakan Adam dan anak keturunannya sampai hari ini, mereka berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara, melalui eksternal maupun dari internal, untuk memadamkan cahaya tauhid dan sunnah. Sampai hari ini mereka belum mampu melakukannya, dan sampai hari kiamat mereka tidak akan mampu melakukannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah, dan menghidupkan syirik bid'ah. Tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahaya Islam ini, yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, melarang mereka dari perbuatan bid'ah. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka kepada. Nah, kebenaran selalu nampak, selalu terlihat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencarinya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur. Oleh karenanya, sebagian ulama salaf di antara yang Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, "Inna 'alal haqqi nura." Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Siapa yang melihatnya, dia akan tahu bahwa itu adalah kebenaran. Ya. Cahaya kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terang benderang, tiada yang mampu memadamkannya. Selihai apapun dia di dalam berorasi, setinggi apapun titlenya, sebanyak apapun jamaahnya, setinggi apapun popularitasnya, dan sekuat apapun kekuatan powernya, dia tidak akan mampu memadamkan cahaya kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secara totaliti, kebenaran tidak akan pernah padam. Naam, kalau dikatakan asing, naam, kebenaran akan selalu asing. Terlebih lagi di akhir zaman, kecuali hanya di masa turunnya Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi turun, ya, semenjak para khulafa ar-rasyidin meninggal dunia, ya, apalagi di zaman ini, kebenaran itu selalu asing. Dan itu telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat. Badal Islamu ghariba wa sa'udu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing. Maka syurga tuba, kebahagiaan untuk orang-orang yang asing demi berpegang teguh di atas tauhid, demi menggenggam sunnah agar tidak jatuh ke dalam syirik dan bid'ah. Tuba lil ghuraba, syurga kebahagiaan untuk mereka orang-orang yang asing. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang keempat adalah annadhanna la yu'tamadu alaihi fil istidlal fil aqaid, bahwa praduga sangkaan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran landasan akidah. Menurut saya, praduga saya, sangkaan saya tidak mungkin Allah bisa turun di sepertiga akhir malam. Karena kan kalau di sini jam 3, di sana jam berapa? La haula wala quwata illa billah. Tuk tuk tuk ilallah, bertobat wahai ustaz, bertobatlah kepada Allah. Menolak ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akidah, tentang perkara ghaib yang hadisnya jumlahnya mutawatir, yang Nabi menerimanya, para sahabat meyakininya, yang Allah katakan yu'minuna bil ghaib. Kemudian datang kita menyatakan tidak mungkin karena menurut akal. Semenjak kapan akal itu menjadi landasan dalam agama? Semenjak kapan praduga dan sangkaan itu menjadi landasan di dalam akidah, menetapkan suatu akidah atau menolak suatu akidah? Kalau kita buka pintu yang seperti ini, maka tidak akan ada perkara akidah yang mau kita terima, yang kita imani. Contohnya, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah menyebutkan di dalam berfirman dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menyatakan hamidani abadi, hambaku telah memujiku. Baik, sekarang yang membaca Al-Fatihah seluruh dunia ini, ya, cukup banyak. Dalam satu detik saja berapa juta manusia sedang membaca Al-Fatihah. Yang ini membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yang sana sedang maliki yaumiddin, yang satu lagi sedang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang satu lagi sedang membaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita menggunakan akal, enggak mungkin dong setiap mereka. Bagaimana Allah menyatakan hambaku telah memujiku tatkala ada hamba yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin sedangkan di sana sedang membaca maliki yaumiddin, yang di sana sedang. Jadi tidak ada lagi perkara agama yang akidah yang bisa kita terima. Oleh karena di awal ayat Allah sebutkan kriteria orang-orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Dalam perkara gaib Allah katakan hudal lil muttaqin. Kriteria mereka yang pertama Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil gaib, adalah mereka yang mengimani perkara gaib. Ya. Adalah yang mengimani perkara gaib. Bukan ditolak, ya. Bukan dia ditolak dengan alasan enggak masuk akal. Berarti dengan itu Anda telah menjadikan akal sebagai landasan menetap penetapan atau peniadaan suatu akidah. Ya. Kecerdasannya telah tertimpa dengan kumisnya yang tebal. Allahul musta'an. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu taala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, yasubbu ad-dahr, dia mencela masa, wa ana ad-dahr, sedangkan akulah yang menciptakan masa tersebut, uqallibu al-laila wan-nahara, akulah yang membolak-balik masa ini, mendatangkan malam dan siang yang silih berganti. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Allah menyatakan la tasubbu ad-dahr, janganlah kalian mencela masa, fa innallaha huwa ad-dahr, karena Allah lah yang menciptakan masa, ialah yang menciptakan langit, yang menciptakan malam dan siang yang silih berganti. Nah, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global adalah يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala azza wa jal anna alladhi yasubbu ad-dahra 'inda nuzul al-masa'ib wal makarih innama yasubbu Allah ta'ala wa yu'dhihi bit-tanaqqus. Bahwa orang yang mencela masa tatkala terjadi musibah dan atau hal yang tidak ia sukai karena panas, karena dingin, ya, musim gugur, ya, tanamannya kering kerontang, pada hakikatnya dia mencela Allah Jalla wa'ala. Pada hakikatnya dia telah menyakiti Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah yang menciptakan musim dingin, musim panas, ya, musim gugur, dan hal yang lainnya. Li'annahu subhanahu wa'alladhi yujri hadhi al-af'ala wahdah. ialah yang melakukan perbuatan tersebut semata, bukan yang lainnya. Wadahru innama huwa khalqun musakhkhar. Adapun masa, dia adalah makhluk yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Dia enggak punya kuasa. Masa tidak mampu memperlambatkan atau mempercepatkan suatu kejadian. Karena masa juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa zamanun tajri fil hawadithi bi amrillah. Masa adalah tempat terjadinya kejadian-kejadian dengan perintah Allah. Ya, bukan dengan sendirinya sebagaimana keyakinan yang orang-orang musyrik. Qala munasabatul hadith lil bab anna fihi anna man sabbad dahr faqad adha Allah. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa barang siapa yang mencela masa, maka sungguh ia telah menyakiti Allah Jalla wa Ala. Dan telah saya sebutkan tadi di atas rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kapan seorang itu dikatakan telah mencela masa, ya, maka dia jatuh ke dalam perbuatan haram, dan kapan dia telah jatuh ke dalam syirik akbar dengan menisbatkan sesuatu kebaikan atau kejelekan kepada masa, dan kapan ia tidak dikatakan jatuh ke dalam syirik dan tidak pula dikatakan jatuh ke dalam perbuatan yang haram dengan menisbatkan sesuatu yang tidak ia sukai kepada masa. Ini tiga rincian telah kita simak tadi di atas. Baqala ma yustafadu min al-hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama adalah tahrimu sabbid dahar. Haram mencela masa. Lihat betapa indahnya hidup ini dengan tauhid. Tatkala seorang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan musim panas, dia tetap memuji Allah. Dia tidak akan mencela musim panas. Dia tidak akan menyatakan dasar musim panas, dasar musim dingin. Lah. Dia membawa tauhid dalam seluruh aspek kehidupannya. Ucapan, perbuatan yang ia lakukan, dia bangun di atas nilai-nilai tauhid. Ucapan yang dia ucapkan atau perbuatan yang ia lakukan dibangun di atas nilai-nilai tauhid, mengandung pengagungan kepada Allah, dan tidak ada nilai-nilai yang bertentangan dengan tauhid. Inilah seorang yang mentauhidkan Allah sehingga hidupnya selalu bahagia, selalu merdeka, dan selalu bersyukur serta sabar kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, indah kan hidup dengan tauhid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila beliau diuji dengan suatu ujian, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jangan kita mencela dasar musim ini, ya, dasar bulan ini sering hujan akhirnya banjir. Dasar bulan ini, ya, panas banget, ya, kita jadi sulit bekerja dan seterusnya. Itu perangainya orang-orang jahiliyah ad-duhriyah. Yang kedua adalah wujubul imani bil qada'i wal qadar. Wajib beriman, mengimani ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Di antara buah yang indah dari iman kepada takdir dan ketetapan Allah Jalla wa'ala adalah memberikan ketenangan bagi hati. Ya. Dia enggak akan mudah galau, bagaimana ya kehidupanku besok hari, bagaimana ya nasibku minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dia pasrah dan dia serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa Ala semata dan melakukan sebab-sebab yang tidak melanggar agama Allah. Apa yang terjadi dia serahkan kepada Allah. Jika terjadi sesuatu yang tidak ia sukai, ia imani itu adalah takdir dari Allah. Walaupun itu suatu musibah, dia beriman kepada Allah. Wa ma asabi min musibatin fa min Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tiada suatu musibah yang terjadi kecuali dari Allah. Dan barang siapa yang beriman, yakin ketika musibah itu terjadi adalah Allah yang menciptakannya, ia pun mengimaninya dan dia pun ridha dengannya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya sehingga dia tetap bahagia, dia tetap tenang hidupnya, ya. Dia tetap memuji Allah. Naam, ya. Qala, yang ketiga, an-nadhara khalqun musakhkhar, bahwa masa adalah makhluk yang diciptakan, yang dikuasai oleh Allah Jalla wa'ala, bukan memiliki kuasa. Masa tidak menciptakan kehidupan dan kematian, tetapi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan di dalam masa ini. Dan masa ini berjalan dengan perintah Allah Jalla wa ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini adalah hari-hari yang datang silih berganti, ya, yang kami buat datang silih berganti. Yang keempat, annal khalqa qad yu'dhuna Allah bitanaqqus wa la yadhurruna. Bahwa makhluk itu terkadang menyakiti Allah Jalla wa ala dengan menisbatkan aib atau suatu kekurangan ke dalam kepada perbuatan Allah, walaupun mereka tidak dapat membahayakan Allah Jalla wa ala. Dan ya, dengan seorang menyatakan, lah kok bisa Allah disakiti, ya kita katakan Allah yang menyatakan ya, dia tersakiti dengan ucapan hambanya yang mencela. Masa demikian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57 Allah berfirman, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang menghinakan, akan tetapi tidak membahayakannya. Nah, kalau ada yang bertanya kok bisa dia tersakiti tapi tidak membahayakannya, kita katakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Jangankan Allah, makhluk yang lemah saja terkadang dia tersakiti dengan sikap seorang teman, sahabat, walaupun sikap orang tersebut tidak membahayakannya. Bukan kita tersakiti dengan bau mulut yang tidak enak orang di depan kita, bau ya, mohon maaf ya, angin yang keluar dari anusnya atau celaannya, walaupun itu tidak membahayakan diri kita, apalagi Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Tayyib. Ada beberapa faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwa Ad-Dahr bukanlah nama Allah Jalla wa Ala. Dan kata beliau, sebuah kesalahan menganggap atau menjadikan Ad-Dahr sebagai nama Allah Jalla wa Ala. Di antara yang jatuh ke dalam kesalahan dalam hal ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ka Ibnu Hazm, seperti Ibnu Hazm. Kenapa? Karena beliau menyatakan fa innahu qala inna Ad-Dahr min asma'illah, termasuk dari nama Allah. Dan kata Syekh, wa hadha ghaflatun an madluli hadzal hadis. Ini adalah sebuah kelalaian di dalam pendalilan dari hadis ini. Wa ghaflatun 'anil asli fi asma'illah, dan sebuah kelalaian dari kaedah dalam memahami nama-nama Allah Jalla wa Ala. Karena konteks hadis menunjukkan dengan jelas bahwa Dahr bukan nama Allah. Kenapa? Karena Dahr makhluk. Dengan jelas Allah menyatakan di dalam hadis tersebut, uqallibul laila wan nahar. Dengan ia mencela Dahr, atau dalam riwayat yang lain 6. Yu'dhini Ibnu Adam yasubud dahar wa ana ad-dahar. Sungguh telah menyakitiku anak Adam yang mencela dahar, sementara akulah ad-dahar, uqallibul laila wan nahar. Karena akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Berarti ad-dahar adalah makhluk, maka tidak mungkin dijadikan sebagai nama Allah Jalla wa Ala. Konteks hadis sendiri tidak menunjukkan bahwa ad-dahar sebagai nama Allah. Tapi justru hadis menunjukkan bahwa ad-dahar adalah makhluk yang bukan nama Allah. Yang kedua, bahwa nama Allah Jalla wa Ala itu adalah husna, maha indah, mencakup segala keindahan, tidak mengandung kekurangan dan kejelekan sedikit pun. Sedangkan kalimat dahar, masa itu mengandung kebaikan dan mengandung kejelekan, maka tidak tepat dijadikan sebagai nama Allah Jalla wa Ala, karena nama Allah itu harus husna, maha indah, di puncak keindahan. Nah, kemudian ada hal yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait manusia. Kata beliau bahwa anak Adam yang berasal dari Adam, dan Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Khalaqahullahu ta'ala min tinin wa sawah. Allah menciptakannya dari tanah liat. Ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadis. Siapa saja yang sering baca Al-Quran, ia akan mendapatkan penjelasan tersebut. Ya. Maka kata Syekh, dari antara hal yang sangat disayangkan adalah an yujadu fikratun mudhillatun kafiratun. Ada pemahaman yang sesat lagi kafir. Apa itu? Yaitu annal adamiyyin nasya'u min qirat atau min qirdin. Bahwa anak Adam itu berasalnya adalah dari monyet, dari kera kata mereka. La min tin, bukan dari tanah liat. Thumma tatawwara al-amru bihim hatta saru ala hadzal wasf. Tetapi dengan berjalan waktu bentuk tubuh mereka semakin berubah sehingga menjadi seperti ini. Wa yumkin ala marri sinin an yatatawwaru hatta yasiru malaika. Dan bisa jadi dengan perjalanan waktu mereka berubah lagi bentuknya sehingga menjadi bentuk malaikat. Dan ini diyakini oleh sebagian orang, bahkan ada di dalam pelajaran-pelajaran sekolah. Bahkan dibuatkan film oleh orang-orang kafir. Wa hadzal qawlu la syakka annahu kufrun wa takdzibun sharihun lil Qur'an. Ucapan ini, yaitu ucapan yang menyatakan bahwa anak Adam manusia itu berasal dari kera, kemudian dengan berjalan waktu, perputaran masa, bentuk mereka berubah sehingga menjadi seperti bentuk sekarang ini, dan bisa jadi suatu saat nanti mereka akan berubah lagi bentuknya sampai menjadi seperti bentuk malaikat. Ini adalah ucapan yang kufur, pendustaan yang sangat jelas terhadap Al-Quran yang memberitakan bahwa asal-usul manusia adalah tanah liat. Darinya lah Allah menciptakan Adam sebagai bapak mereka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sehingga kata Syekh, alaina fayajibu alaina an nunkirahu inkaran baligha. Wajib kita mengingkarinya dengan tegas. Wa alla nuqirrahu fi kutubil madaris. Dan kita tidak boleh membenarkan maklumat ini yang ada di sebagian kurikulum sekolah-sekolah. Ini guru-guru yang memegang materi ini. Pas lewat pelajaran, manusia asal mereka adalah monyet, langsung ingkari. Ingkari wajib, kalau tidak Anda dosa. Dan kalau Anda tidak mengingkari ini dan murid-murid Anda mengiyakininya, Anda mendapatkan dosa jariah yang harus Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak. Bahaya kan? Masalah akidah. Jangan dibenarkan, ya. Buka buku kurikulum, ya, asal usul manusia monyet, kera, kemudian dengan perjalanan waktu dan masa mereka berubah bentuknya. Ya, akhirnya anaknya pun tidur. Ya, belum sempat dia ingkari, bangun ya anaknya mati membawa akidah yang seperti itu. Ya dan billah. Dan anehnya, mereka orang-orang yang membela keyakinan ini bahwa asal usul manusia itu adalah kera, mereka enggak mau dipanggil keturunan monyet. Ya. Pernah diceritakan, wallahu alam, saya belum pernah menyaksikannya langsung. Ada suatu acara di televisi, perdebatan antara orang yang menyatakan bahwa asal usul manusia itu adalah monyet dengan sebagian yang lainnya yang mendustakan itu. Nah, orang-orang yang mengingkari ini tentunya adalah orang-orang berada di atas iman yang benar, akidah yang benar. Mereka menyatakan, wahai saudara-saudara kami yang berketurunan monyet, silakan mengambil tempat duduknya masing-masing. Maka mereka pun marah ya dengan panggilan tersebut. Maka dia pun menyatakan, kalau kalian sendiri saja marah dikatakan sebagai keturunan monyet, lalu kenapa kalian menyatakan manusia ini keturunan monyet? Dan juga disebutkan oleh Syekh Salim Taqiyuddin atau Syekh Taqiyuddin Al-Hilali atau Syekh Salim Al-Bayhani Al-Yamani terhadap orang yang ingin menyamakan wanita dengan kaum laki-laki dengan istilah emansipasi lah, yang tepatnya sebenarnya emansipasi sapi, ya, ingin menyamakan wanita dengan kaum laki-laki. Ketika dia sedang berargumen, maka Syekh Taqiyuddin Al-Hilali atau Syekh Salim Al-Bayhani, saya lupa antara dua ulama ini yang hidup satu masa, kurang lebih 100 tahun yang lalu, dan ini dua ulama yang sangat cerdas, ya, Bayhani di Yaman Utara, Janub, dan Taqiyuddin Al-Hilali di Maroko. Syekh Albani menyatakan ada tiga orang Ya, hanya tiga orang yang menakjubkan aku kecerdasan dan IQ mereka. Tiga orang yang menakjubkan, yang membuat Syekh Albani kagum dengan IQ mereka. Hanya tiga orang. Karena Syekh Albani mendapati masa mereka. Yang pertama ini, Taqiyuddin Al-Hilali yang ada di Maroko. Yang ketiga, yang kedua Salim Al-Bayhani, Syekh Salim Al-Bayhani Al-Yamani di Janub, Bayhan. Yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syanqiti, penulis tafsir Adwa'ul Bayan. Ini memang IQ-nya ya, mengalahkan Google, ya. Ya, IQ-nya subhanallah. Allah memang menciptakan mereka untuk menjaga agama ini. Maktabah berjalan. Maktabah berjalan. Ya. Nah, ketika ada orang yang berdebat dengan Syekh Al-Bayhani atau Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, maka Syekh pun menyatakan, "Uskuti, diamlah kamu." Ini kata kerja perintah untuk muannats, untuk wanita. Karena kalau untuk laki bunyinya adalah uskut, ya. Kalau uskuti itu untuk wanita. Maka orang Arab ini pun marah. Kok uskuti, Syekh? Mestinya uskut dong. Uskuti kan kata kerja perintah untuk wanita. Sedangkan saya laki-laki, kata Syekh, kalau dalam fi'il saja kamu tidak mau disamakan dengan wanita, lalu bagaimana kamu boleh menyamakan wanita dengan laki-laki dalam hal yang lain yang lebih besar dari ini? Dalam domir, ya, penggunaan kata dalam bahasa Arab saja, kamu gak mau disamakan dengan wanita. Lalu bagaimana kamu mau menyamakan orang lain dengan wanita dalam hal yang lebih besar dari ini, dalam hal warisan dan yang lain-lainnya? Maka ia pun langsung terdiam. Ia pun langsung terdiam. Nah, lihat, ya, kecerdasan para ulama. Demikian juga di antara faedah dan peringatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan, wa aydhan mimma yuhdharu anhu kalimatu fikrun islami. Di antara istilah yang hendaknya dijauhi dan seorang berhati-hati menggunakannya adalah fikr islami, pemikiran islami. Afkar islamiyah, ini adalah mufakir islami. Ini istilah-istilah yang hendaknya ditinggalkan. Kenapa? Karena Islam ini bukan pemikiran. Karena yang namanya pemikiran itu adalah sesuatu yang bisa ditolak dan bisa diterima. Ini istilah yang berbahaya. Ini adalah istilah yang diciptakan oleh orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam Islam. Min haitsu la nasyur, dan kita tidak menyadarinya. Islam, kata beliau, adalah syar'an min indillah. Islam adalah syariat dari Allah. Wa laysa fikran lil makhluk, dia bukan pemikiran makhluk. Jangan kita katakan afkar islamiyah, pikiran-pikiran islami. Kalau ingin menggunakan afkar, istilah askar nisbatkan kepada orang siapa pematerinya. Namanya misalkan fulan, berarti kita katakan afkar fulan. Hari ini kita akan mendengar afkar fulan. Jangan kita katakan hari ini kita akan mendengar afkar islamiyah. Karena Islam bukan pemikiran. Islam adalah syariat dari Allah. Adapun pemikiran itu dari makhluk yang bisa diterima dan bisa ditolak. Adapun agama Allah tidak ada yang boleh ditolak. Semua yang harus diimani, diterima. Sami'na wa ata'na. Dan ia syariat, bukan pemikiran. Barakallahu fikum. Ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan faedah yang sangat indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon referensinya mengenai kitab Al-Mulakhas karya Syekh Shalih bin Al-Fauzan yang kita kaji, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan mendekati dengan kitab dalam bahasa Arab. Ustaz baca karena masih awam bahasa Arab. Jika ada referensinya yang bagus, tolong sarannya, dan karena ada niat untuk beli lebih. Nah, barakallahu, wallahu alam, saya enggak tahu. Kalau yang terjemahannya saya enggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu, tolong beritahukan. Mungkin bisa dicek ke maktabah-maktabah perpustakaan-perpustakaan atau penerbit-penerbit buku sunnah yang terpercaya, ditanyakan kepada mereka. Tentunya mereka yang lebih tahu, karena mereka menerbitkan buku-buku terjemahan yang diterjemahkan oleh ustadz-ustadz sunnah. Yang pertama, kaidah umum di dalam membeli buku terjemahan itu, ya, kenali dulu siapa penulisnya. Ini yang paling hal yang paling hendaknya diperhatikan ya. Ketika ingin membeli buku kitab para ulama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat dulu siapa penerjemahnya. Kalau penerjemahnya seorang ustaz yang dikenal pernah belajar ke para ulama sunnah, atau dia tidak pernah duduk langsung di hadapan para ulama tetapi telah duduk berguru di murid-murid para ulama, dan dia dikenal dengan akidah yang lurus ya. Dia punya banyak kajian akidah ya, diketahui akidahnya benar, lurus, manhaj yang benar, maka ambillah. Ya. Tapi kalau belum kenal penerjemahnya, maka jangan. Karena ilmu itu dibangun di atas kepercayaan. Ilmu itu dibangun di atas kepercayaan. Dan masalah akidah, jika ada yang keliru dalam penerjemahannya, sangatlah fatal akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari akhuna Muhammad Fadli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk berdakwah di dalam keluarga agar tidak terkesan kasar dan menakutkan? Syukran barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Yang pertama adalah doa. Doa adalah senjata yang paling jitu. Senjata jitunya seorang mukmin. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan doa, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sabar. Ya, karena keluarga adalah orang yang paling merasa tidak butuh dengan ilmu saudara mereka sendiri. Dan itu sunnatullah seringnya. Oke, ada ucapan, jika saya enggak salah ingat, dari Ikrimah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Azhadun nas fil 'alim ahdu." Orang yang paling merasa tidak butuh kepada alim adalah keluarganya sendiri. Dan sebagian guru kami menambah, dan orang yang di sekitarnya. Ya. Coba perhatikan, terkadang justru dengan seringnya sebagian orang dengan seorang ustaz justru membuat dia enggak menuntut ilmu agama. Sedangkan di sana ada orang-orang yang jarang duduk dengan ustaz tetapi ya sangat semangat menuntut ilmu agama. Jadi harus sabar ya, harus sabar. Walaupun seorang sudah belajar puluhan tahun, ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya, tetap mereka memandang dia sebagai adiknya, sebagai ponakannya, bahkan sebagai cucunya, sebagai anaknya. Ya. Ini dia harus sabar. Yang ketiga, dan tentunya nasihat-nasihat yang seperti ini, ya untuk saling menyempurnakan ya di antara kita, bukan karena ana sudah sempurna dan sudah dapat dijadikan sebagai uswah dalam hanilah, adalah akhlak. Adalah akhlak, akhlak dermawan, sabar, tidak membalas cacian dengan caci makian, ya, mudah memaafkan kesalahan, ya, yang terlihat jelas oleh mereka. Ya. Setelah itu adalah kaedah-kaedah umum dalam berdakwah, menyampaikan dengan dalil, dengan ilmiah, ya, argumen yang jelas dan gamblang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, alhamdulillah saat ini sedang ada kakak saya ziarah ke rumah dan sekarang sedang mendengar kajian Ustaz. Barakallahu fi, Allah yafadzak. Salam buat kakak dan keluarga semua dari anak. Mohon dijelaskan soal kirim arwah dengan surat Al-Fatihah. Beliau ingin dengar langsung dari Ustaz karena beliau masih melakukan pengajian-pengajian yang tidak sesuai dengan sunnah. Mohon pengambayang bid'ah penguatannya Ustaz. Ana sulit memberikan pengertian kepada kakak ana. Mohon bantuannya. Syukran. Barakallahu fi. Para ulama menerangkan salafan wa khalafan sebagai sebuah kaedah di antara Syekh bin Baz yang seringkali boleh ulang-ulangi dalam hal yang seperti ini, bahwa ibadah itu dibangun di atas dalil. Ini kaedah kaum muslimin dalam beragama. Kaedah ini diambil dari banyak ayat dan hadis serta ucapan para salaf. Adapun ayat di antaranya adalah firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menganjurkan manusia atau melakukan suatu ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah, bahwa dia telah menjadikan selain Allah sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Dan kita hanya tahu dari Al-Quran dan hadis suatu ibadah itu diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun hadis, maka di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan pembaharuan dalam agama kami ya, bukan dalam urusan dunia, dalam agama kami. Dia melakukan sesuatu yang baru, yang tiada petunjuk dari Al-Quran dan hadis, hadis Nabi, ucapan, perbuatan, ataukah ikrar beliau. Maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, bunyinya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan di atas prinsip inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap, ya, dan menyikapi manusia dalam melakukan ibadah-ibadah baru. Sebagai contoh, Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, tatkala beliau melihat sebagian kaum berzikir secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam dengan suara yang jahar dan dipimpin, tasbihnya, takbirnya dipimpin, dan menghitung zikir mereka menggunakan kerikil-kerikil, sedangkan di masa Nabi, Nabi menghitung zikir itu dengan jari-jemari tangan kanannya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi asabi'ihil yumna. Maka beliau langsung mengingkarinya dan menyatakan betapa cepatnya kalian sesat, menyimpang, sedangkan Nabi baru saja meninggal dunia. Istri-istri beliau masih hidup, para sahabat yang masih hidup, perabot rumah tangga beliau masih ada. Sudah sejauh ini kalian menyimpang? Maka mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, ma'aratna ilal khair. Tujuan kami seperti ini adalah baik, agar terjalin silaturahim, agar lebih semangat, agar enggak mengantuk. Daripada mereka lalai, daripada mereka musik, kan bagus zikir jamaah. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, kami muridil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang berniat baik tetapi mendapatkan kebaikan, pahala. Kenapa? Karena caranya yang salah. Sikap dan ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas menerangkan kepada kita bahwa mereka memahami prinsip yang Allah sebutkan dalam ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, bahwa ibadah harus dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan hadis petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya dari sikap para ulama salaf adalah Sa'id bin Musayyab, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulama tabi'in yang paling berilmu. Adapun ulama tabi'in yang paling mulia, yang paling karamah adalah Uwais al-Qarni. Beliau ketika melihat ada seorang salat lebih dari dua rakaat antara azan dan iqamah salat subuh, beliau mengingkarinya dalam Sunan Tirmidzi. Maka orang tersebut menyatakan, Allahu azzabani bis salah. Apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara salat? Maka beliau menjawab, bukan. Allah enggak akan menyiksamu karena salat, tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda, la salata ba'dal fajr ila raka'atil fajr. Apabila waktu subuh telah masuk antara adzan dan iqamah, maka tidak ada salat kecuali dua rakaat sunnah saja, sunnah fajar. Nah, ini menunjukkan kepada kita mereka memahami prinsip bahwa ibadah dibangun di atas dalil. Oleh karenanya juga Imam Malik menyatakan, ma lam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina. Sesuatu yang itu bukan bagian dari kami, sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka di masa kita ini, di hari kita ini juga bukan bagian dari agama. Ini jawaban yang pertama. Jika demikian, jika kita telah memahami bahwa ibadah harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis, ucapan, perbuatan, atau ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke jawaban yang kedua. Mengirim Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya kepada orang yang telah meninggal, ini ibadah bukan? Ibadah. Ada dalilnya tidak? Kata Syekh Bimas, tidak ada dalilnya. Dan sebagian ulama yang lain juga demikian. Secara praktek Nabi, tidak pernah Nabi membaca Al-Quran dengan niat mengirimkan pahala. Ya, andai kata akan disebutkan. Beda hanya ketika beliau menyembelih hewan kurban, beliau menyebutkan, ya Allah, terimalah ini min Ali Muhammad, dari keluarga Muhammad. Ini mencakup keluarga-keluarga beliau yang masih hidup dan meninggal. Tapi dalam baca Al-Quran tidak pernah disebutkan Nabi baca Al-Quran khusus niatnya kirim ke Khadijah, padahal betapa cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. Para sahabat juga demikian. Ya, para sahabat juga demikian. Ya, walaupun secara teori kata sebagian ulama, mungkin saja seorang karena pahala ibadah itu milik dia, sebagaimana harta milik dia itu boleh dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, demikian juga pahala. Secara kaidah memang demikian, tetapi secara praktek apakah Nabi pernah melakukannya? Dan itu sesuatu yang mungkin untuk dilakukan di masa Nabi. Tiada yang menghalangi Nabi dan para sahabat yang untuk melakukannya. Sedangkan faktor dan tujuan untuk melakukannya ada. Tetapi mereka tidak melakukannya. Bukankah sesuatu yang mereka cukup dengannya, hendaknya kita juga merasa cukup dengannya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja oleh kalian Nabi SAW dan para sahabatnya dalam beragama. Dan jangan melakukan bidah. Sungguh kalian sudah dicukupkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun alasan sebagian orang bahwa ada beberapa asar dari para sahabat Nabi yang berpesan untuk dibacakan Al-Quran di atas kuburannya ketika ia mati, maka para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, tidak sahih sanad sampai kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata dikatakan sahih, maka itu ijtihad individu sahabat. Ijtihad individu sahabat yang tidak sesuai dengan keumuman ayat dan hadis Nabi, apalagi menyelisihi keumuman para sahabat Nabi, itu tidak diikuti. Ya. Kecuali ya, hal yang seperti ini muncul dari Khulafa Ar-Rashidun. Tapi jika seorang sahabat ya, mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang keumuman para sahabat Nabi masuk di dalam yang Khulafa Ar-Rashidun menyelisihinya, maka tidak diragukan lagi kebenaran ada pada Khulafa Ar-Rashidun dan keumuman para sahabat Nabi SAW yang menyelisihi individu sahabat Nabi SAW tersebut. Apakah beliau berdosa? Jawabannya tentunya tidak, karena beliau sahabat Nabi. Jika mereka keliru dalam berijtihad, mendapatkan satu pahala. Dan jika benar, mendapatkan dua pahala. Nah, kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti dalil. Jika ada ulama yang keliru setelah berijtihad, ulama tersebut tidak disyela, tetap dimuliakan, tetapi kekeliruannya tidak untuk diikuti. Jelas? Nah, jawaban yang ketiga. Pertanyaannya, kenapa khusus Al-Fatihah, tidak yang lainnya? Kenapa khusus Al-Fatihah? Mengkhususkan suatu surat untuk suatu ritual ini membutuhkan dalil yang khusus. Misalkan kita khususkan malam dan siang Jumat dengan surat Al-Kahfi, ada dalil yang mengkhususkannya, ya kan? Kita mengkhususkan ayat kursi sebelum tidur di malam hari, ada dalilnya. Nah, sekarang mengkhususkan Al-Fatihah untuk mayat Al-Fatihah ila ruhil fulan, mana dalilnya? Mengkhususkan Al-Fatihah, kenapa enggak surat-surat yang lainnya? Lebih lagi, sebagian mereka mengkhususkan tempat. Kenapa harus di kuburan? Kenapa khususkan kuburan? Nah, jelas? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wal ilmu inda Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk orang yang meninggal? Istighfar. Lah, ringan banget. Jangan dikira memohon ampunan itu amalan yang kecil. Allah Maha Rahman, Allah Maha Luas keutamaannya. Amalan yang kecil menjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam ini. Nabi SAW menyatakan, min waladin salihin yada'ulah. Doa anak salih yang baik akan tetap sampai kepada seorang yang telah mati. Bistighfari waladikuma. Karena ampunan dosa yang dipanjatkan oleh anak kalian kepada Allah untuk kalian. Nah, oleh karena Syekh Utsaimin menyatakan, amalan yang terbaik dari orang yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal, apakah itu kedua orang tuanya, saudaranya, ataukah yang lainnya, adalah doa kebaikan, doa ampunan. Kenapa ini yang terbaik? Karena ini yang datang anjuran secara khusus di dalam hadis-hadis Nabi. Adapun sebagian amalan lain yang juga disebutkan sampai, itu tidak Nabi sebutkan secara khusus. Tetapi Nabi sebutkan karena ada yang bertanya. Contohnya badal haji, badal umrah, itu Nabi sebutkan tatkala ada yang bertanya. Ya, demikian juga sedekah, demikian juga membayar hutang puasa dengan kita berpuasa, ya, sebagai walinya. Itu Nabi sebutkan, ya, sampai tatkala sudah ada yang bertanya. Adapun anjuran mendoakan orang yang telah meninggal dengan kebaikan, itu Nabi sebutkan secara khusus, tanpa ya ada yang bertanya. Dan sebaik-baik tempat dan waktu mendoakan diri kita dan yang lainnya dengan kebaikan adalah di saat kita sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita doakan rabbighfirli wa liwalidayya, ya, dan seterusnya dari doa-doa kebaikan, ya, atau waktu dan tempat mustajab yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini karena ba'da maghrib kita masih ada kajian. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.